Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjih wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ini normal suara. Di bawah ada suara. Bismillah. Baik, kita akan membaca mulai dari halaman 13, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Masih berkaitan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah terkait tiga sebab manusia bisa mendapatkan kebahagiaan. Bisa diulang, yang pertama, apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur. Yang kedua, ketika dapat musibah dia bersabar. Yang ketiga, apabila dia berbuat dosa dia istighfar. Yang kedua, beliau rahimahullah selanjutnya mengatakan, dan jika ditimpa musibah dia bisa bersabar. Kita baca penjelasannya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selanjutnya mengatakan, dan jika ditimpa musibah bersabar. Allah Azza wa Jal akan selalu memberikan cobaan dan ujian kepada para hamba. Allah akan menguji mereka dengan berbagai musibah, menguji mereka dengan hal-hal yang tidak disenangi. Terkadang juga menguji mereka dengan adanya musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir dan munafik. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan kesabaran, tidak putus asa, dan tidak pula putus harapan dari rahmat Allah. Mereka tetap istiqomah di atas agama mereka dan mau bersabar menanggung berbagai macam keletihan dan kepayahan dalam memperjuangkannya. Berbeda dengan orang yang tatkala ditimpa musibah tidak sabar, murka, mengeluh dan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Orang yang semacam ini, musibah yang dialaminya semakin bertambah berat dan semakin bertambah parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha. Wa man sakhita fa'alaihi suh." Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah selalu menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Wa'adhamun nasi bala'an al-anbiya thumma amsalu fal-amsal. Manusia yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Nah, bagian dari kehidupan manusia, dia tidak bisa lepas dari musibah. Dan fungsi musibah bagi mukmin ada dua. Yang pertama, Allah jadikan musibah itu sebagai kafarah dari semua dosanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Apabila seorang muslim mendapatkan kondisi yang tidak nyaman, apapun bentuknya, baik rasa capek, sakit, bingung, resah, sedih, termasuk duri yang menancap pada kakinya, maka Allah jadikan itu semuanya sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Sehingga fungsi musibah yang pertama adalah Allah jadikan musibah itu sebagai penghapus dosa. Karena itu, semakin banyak musibah yang ditimpa oleh seorang hamba, maka semakin banyak dosa yang digugurkan oleh Allah Ta'ala. Hatta yakhruja minad dunya wa laysa ma'ahu min dambin, sampai dia mati meninggalkan dunia sementara dia sudah tidak lagi meninggalkan dosa. Dan bagian dari kemuliaan seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ketika dia di akhir usianya, di akhir hayatnya, dia mengalami sakaratul maut, yang bisa jadi sakaratul mautnya lebih sakit dibandingkan sakaratul mautnya orang lain. Seperti yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami demam yang lebih parah dibandingkan demam umumnya manusia. Dan Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Sehingga mukmin yang ketika dia sebelum meninggal dunia mengalami sakit yang parah, sakit yang lama, Allah jadikan itu sebagai kafarah, dan itu akan mempermudah dirinya ketika mengalami kematian. Kemudian fungsi yang kedua, musibah yang diberikan Allah kepada hambanya adalah sebagai fitnah, sebagai ujian, untuk mengetahui siapa yang bersabar dan siapa yang murka terhadap ujian Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi disinggung oleh Syekh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukh." Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian bagi mereka dengan adanya musibah. Maka siapa yang ridha terhadap musibah yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan ridha kepadanya. Dan sebaliknya, siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Sehingga musibah Allah berikan kepada hamba sebagai bentuk ujian untuk membuktikan seberapa kuat keimanan dan kesabaran yang dia miliki. Dan setiap mukmin, Allah nyatakan dalam Al-Quran, pasti akan mengalaminya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dia bebas mengatakan saya mukmin, ayyutraku kemudian aku tinggalkan, aku biarkan mereka, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak pernah diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna Allahu alladhina fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang mengaku mukmin di masa silam, sehingga dari situ diketahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang berdusta. Di surat apa ini? Al-Ankabut. Surat keberapa? Ayat yang kedua ya. Surat yang ke-29. Halaman berapa? Ada di surat Al-Ankabut. Allah menyatakan setiap mukmin pasti dia akan mendapatkan ujian. Dan ujian yang diberikan Allah oleh Allah kepada mukmin, salah satu di antara bentuknya adalah Allah kasih dalam bentuk musibah. Maka musibah fungsinya dua. Yang pertama sebagai kafarah dosa, yang kedua sebagai ujian untuk membuktikan apakah dia orang yang jujur menyatakan imannya ataukah orang yang dusta dalam masalah ini, sehingga dia tidak menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian dari ikrar kita, raditu billahi rabbah, kita ridha menjadikan Allah sebagai Rabb. Kita menyatakan Allah sebagai Rabb, berarti kita menyatakan Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Dan ketika Allah yang ngatur, maka terkadang Allah kasih nikmat, dan sebaliknya terkadang Allah kasih ujian musibah. Dan ridha kita kepada Allah sebagai Rabb adalah kita ridha kepada semua keputusan Allah. Karena itulah orang yang murka terhadap ujian Allah, terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya, hakikatnya dia cacat dalam pernyataan raditu billahi rabbah. Meskipun dia tidak mengingkari Allah sebagai Rabbnya, tapi dia cacat dalam pernyataannya kalau dia telah menyatakan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Sehingga orang yang tidak sabar kepada ujian Allah murkai. Wa man sakhita falahu as-sukhtu. Kemudian catatan berikutnya di halaman 13 Syekh Saleh Hafizahullah mengatakan, Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, terkadang juga Allah menguji mereka dengan adanya musuh-musuh dari kalangan orang kafir dan orang munafik. Allah jadikan semua yang ada di sekitar kita berpotensi menjadi ujian, baik yang hidup maupun yang mati, baik benda yang hidup maupun benda yang mati, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, sehingga semua manusia atau semua yang ada di lingkungan kita berpotensi menjadi ujian. Dan termasuk di antara hukuman yang diberikan oleh Allah kepada manusia disebabkan karena dosanya adalah sakit hati. Maka kita sakit hati ketika kita berinteraksi dengan siapapun yang ada di sekitar kita, itu salah satu di antara bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hambanya disebabkan karena dosanya. Suami sakit hati kepada istrinya, suaminya sakit hati kepada istrinya, diulangi dua kali ya. Atau istri sakit hati kepada suaminya, atau orang tua sakit hati kepada anaknya, atau anak kepada orang tuanya, atau Anda dengan teman Anda, dengan lingkungan Anda, dengan tetangga. Semua bentuk sakit hati yang Allah berikan kepada kita itu bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah disebabkan karena dosa kita. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 56. Ayat 65, bukan 56 ya. Ayat 65. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-An'am ayat 65 bentuk-bentuk ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ketika di dunia. Salah satunya wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'din. Allah jadikan agar kalian bisa merasakan sakitnya disebabkan karena kenakalan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Disebabkan karena kezaliman sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman dalam bentuk kalian sakit hati, kalian bingung, kalian resah disebabkan karena ketika orang itu berinteraksi dengan yang lain menimbulkan masalah. Karena itulah para ulama mengatakan ketika mereka menjumpai ada sikap nakal dari anak-anaknya, mereka introspeksi dan mengatakan bisa jadi ini karena dosaku. Ketika mereka menjumpai mobilnya mogok, bikin sakit hati, kendaraannya nakal, ya, gak bisa diatur. Kalau di masa silam kendaraannya makhluk hidup, kuda atau unta atau keledai, tidak bisa diatur, dia sadar bisa jadi ini karena dosaku. Ketika kita naik kendaraan, kemudian kendaraan kita rewel, bisa jadi itu karena dosa kita. Maka Allah jadikan semua yang ada di sekitar kita punya potensi untuk menjadi sumber musibah bagi kita, dan itu Allah jadikan sebagai hukuman atas dosa yang kita kerjakan. Dan fungsinya apa tadi? Jadi kafarah, dan yang kedua adalah menjadi ujian. Termasuk kehadiran orang kafir. Orang kafir yang mereka menyakiti kaum muslimin. Berkali-kali kita mendapatkan berita yang membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita gergetan, tapi kita gak bisa apa-apa selain hanya bisa mendoakan keburukan bagi mereka misalnya, atau memberikan sumbangan bantuan kepada mereka yang tertindas. Tapi ada sakit hati, marah dan seterusnya, itu bagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hambanya disebabkan karena dosanya. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi diminta oleh Allah untuk bersabar meskipun mereka disikapi dengan sikap yang jahat oleh orang-orang kafir yang menjadi umatnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Allah jangan seperti sahibul hud. Siapa sahibul hud? Nabi Dhunnun. Siapa beliau? Yunus alaihi salatu wassalam. Wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Janganlah kamu seperti sahibul hut, seperti Yunus, ketika berdakwah sambil marah. Berdakwah sambil marah, akhirnya meninggalkan kampungnya sebelum ada perintah. Meskipun Nabi diejek, dia enggak boleh marah. Meskipun Nabi dihina, ketika berdakwah enggak boleh marah. Enggak boleh marah dalam arti meninggalkan masyarakatnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan itu sebagai bagian dari ujian untuk sang Nabi, agar membuat derajatnya semakin tinggi, bersabar kepada Allah di jalan dakwah. Karena itulah a'dhamun nasi bala'an, manusia yang paling besar ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Disebabkan karena mereka mendapatkan ujian kesabaran di medan dakwah. Summal amsalu fal amsal. Kemudian setelah itu orang soleh di bawahnya, dan berikutnya orang soleh di bawahnya. Maka semakin soleh manusia, ujian yang akan dihadapi akan semakin besar. Selanjutnya, telah diuji para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan hamba-hamba Allah yang mukmin. Akan tetapi mereka semua bersabar. Adapun orang-orang munafik, sungguh Allah Ta'ala telah berfirman mengabarkan tentang mereka, waminan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Allah bercerita di Al-Hajj ayat 11 tentang keberadaan manusia yang mereka mau jadi orang soleh tapi di pinggiran, mau mukmin tapi di pinggiran, mau jadi muslim tapi di pinggiran. Berada di pinggiran, berada di tepi, berarti gampang keluar masuk, bludas-bludus keluar masuk gampang, karena dia berada di tepi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah di pinggiran. Bagaimana sifatnya, karakternya? Allah sebutkan mereka menjadikan pedoman kebenaran itu harus mendatangkan nikmat dan kebaikan. Kalau dia tidak bisa mendatangkan kebaikan dan nikmat, maka itu bukan kebenaran. Sehingga acuannya adalah, kalau saya jadi orang soleh, rizki saya bertambah, kehidupan saya semakin nikmat, semakin enak, utang saya bisa dilunasi oleh IPR dengan segera, maka saya mau ngaji. Kalau enggak, saya enggak mau ngaji. Berarti orang ini, dia mau soleh tapi di pinggiran. Dia mau soleh dengan syarat ketika dia mendapatkan fasilitas dunia. Dan itu karakternya orang munafik badui. Ini karakternya orang munafik badui. Orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga. Munafik yang ada di kota Madinah, munafik dari kalangan Yahudi, dan yang ketiga munafik badui. Dan Allah sebut yang ketiga ini lebih parah. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Orang badui itu, orang Arab badui itu lebih keras kekufurannya dan lebih sangar kemunafikannya. Karena mereka mengharapkan Islam hanya sebatas untuk dapat dunia. Kalau enggak dikasih dunia, mereka musuh. Tapi ketika dikasih dunia, mereka kawan. Dan itu karakternya munafik badui. Maka kalau ada manusia seperti ini karakternya, kalau ada sembako, dia friend. Kalau enggak dikasih apapun, dia memusuhi. Ini karakter munafik Badui. Dia menjadi muslim di pinggiran. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada beberapa orang Badui yang mereka masuk Islam. Kemudian mereka pulang ke kampungnya. Lalu dititeni, Pak. Kalau dia pulang ke kampung, kemudian dia bisa mendapatkan banyak rezeki. Misalnya Badui itu pekerjaannya, Pak. Badui itu pekerjaannya gembala, bukan petani. Mereka itu pengembala dan pemburu, bukan petani. Karena mereka nomaden, berpindah dari sumber air ke sumber air yang lain. Lalu mereka nita ini, kalau saya masuk Islam, kemudian pulang ke kampungnya, ternyata kambingnya gemuk-gemuk, bisa menghasilkan banyak anak, nanti ketika berburu gampang dapat binatang, maka mereka semakin yakin anna dina Muhammadin dinun saleh. Agamanya Muhammad ini agama yang paling benar. Sejak saya masuk Islam, hidup saya semakin sukses. Sejak saya hijrah, rezeki saya semakin lancar. Yang jadi acuan dia adalah ketika hijrah, dia semakin mendapatkan rezeki. Sebaliknya, ketika dia masuk Islam, ternyata suasananya biasa saja. Atau bahkan sebaliknya, banyak pengorbanan yang harus dia keluarkan, maka dia enggak mau. Akhirnya keluar dari Islam. Apa kata Allah? Khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang paling nyata. Saya sering mendengar ada orang yang mengatakan, dia ketika mendakwai bapaknya, bapak saya kalau dikasih duit mau sholat, kalau enggak dikasih duit enggak mau sholat. Warga kampung saya kalau dikasih sembako mau ke masjid, kalau enggak ada sembako enggak mau ke masjid. Dan masih banyak beberapa kasus di masyarakat kita yang karakternya seperti Badui. Ini ada duit mau soleh, kalau enggak ada duit musuh, dia memusuhi. Dan mereka ini lebih berbahaya dibandingkan orang-orang yang sudah terang-terangan jadi musuh, non muslim, orang kafir. Mereka berada di pihak lain, sehingga kita sudah menyatakan waspada kepada mereka. Tapi posisi orang-orang seperti ini, kita berharap mereka masuk Islam, namun sayangnya mereka hanya mau masuk Islam ketika ada harta, dan ketika tidak ada harta mereka memusuhi. Ini karakter asyaddu kufran wa nifaqan, lebih kafir dan lebih munafik, karena ini karakternya orang munafik Badui. Dan penerapannya kalau di daerah perkotaan, ya, kita terkadang menjumpai ada orang yang hijrah, namun hijrahnya setengah-setengah. Saya mau resign, tapi dengan syarat harus ada pekerjaan penggantinya dulu yang gajinya sama seperti direktur bank. Nah. Ya, boleh ya, nanti jadi direktur Batik Travel. Atau dia mau resign, tapi dengan syarat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dan seterusnya. Kalau seperti ini caranya, berarti dia tobat tujuannya untuk mencari dunia, bukan tobat dalam rangka menyelamatkan dirinya di akhirat, tapi dia tobat dalam rangka mencari dunia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya. Tobat yang sejatinya adalah fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Dia memberi, sehingga tobat itu butuh pengorbanan. Maka tobat bukan untuk mencari dunia, tapi mengeluarkan apa yang dia miliki. Dia memberi, bukan malah mencari. Dan bertakwa kepada Allah. Kemudian motivasinya gimana? Dia yakin kalau besok ada surga. Wasaddaqa bil husna. Dia membenarkan adanya al-husna, yaitu surga. Karena ketika seorang mukmin dikendalikan dengan imannya untuk bisa mendapatkan akhirat, akan lebih ringan ketika dia harus mengeluarkan pengorbanan dunia. Tayyib, kita baca lanjutannya. Sebelum dilanjutkan, mohon untuk di sebelah utara bisa ke selatan agar lebih nyaman. Silakan tidak menutup jalan. Sebelah kanan saya bisa lebih merapat. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dunia itu bukanlah suatu yang terus-menerus dan tidak senantiasa berupa kenikmatan, kebanggaan, kelezatan, kebahagiaan dan terus-menerus mendapat pertolongan. Tidaklah selamanya demikian. Allah Ta'ala yang memutar keadaan-keadaan seluruh hambanya, para sahabat, yang mereka itu seutama-utama umat. Bagaimana ujian dan cobaan itu senantiasa menimpa mereka? Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Quran surat Ali Imran ayat 140. Nah, konteks dari ayat ini berbicara tentang perang Uhud. Ketika kaum muslimin mengalami musibah dengan wafatnya sekian puluh syuhada di medan perang Uhud. Dan itu dianggap sebagai kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin, meskipun hakikatnya bukan kekalahan. Karena orang kafir yang mati ketika peristiwa perang Uhud jumlahnya juga sama. Namun dibandingkan dengan kondisi perang Badar, dibandingkan dengan kondisi perang Badar, perang Uhud ini paling banyak memakan syuhada, paling banyak memakan korban di kalangan kaum muslimin. Maka Allah ingatkan, iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalaupun kamu saat ini mengalami luka, perlu diketahui bahasanya orang kafir itu juga mengalami luka yang sama seperti kamu. Al yauma wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan seperti itulah kondisi masa kehidupan manusia, diputar oleh Allah. Kadang orang berada di atas, kadang gilirannya berada di bawah, kadang dapat kemenangan, kadang dapat kekalahan, kadang dapat kenikmatan, kadang mendapatkan musibah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Agar manusia tidak senantiasa hanya berada di atas saja, tidak senantiasa dia berada di kondisi nikmat saja. Dan ketika seorang hamba digilir oleh Allah, kadang dia dapat nikmat, kadang dapat musibah, maka dia akan semakin yakin bahwa dunia ini bercampur dengan banyak musibah. Meskipun dia punya beberapa kenikmatan, nikmat dunia tidak mutlak, nikmat mutlak hanya ada di surga. Karena itulah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan penjelasan, adanya musibah agar membuat orang itu tidak terlalu kerasan di dunia, sehingga dia ingat kalau besok ada surga. Dia ingat kalau besok ada kenikmatan yang mutlak tidak bercampur dengan musibah. Sementara kenikmatan di dunia bercampur dengan musibah. Maka dia akan, meskipun dia dapat nikmat, dia selalu mengiringi dengan kewaspadaan. Akan ada nikmat yang lebih besar, dan nikmat ini sebentar lagi akan hilang. Maka kita selalu sarankan, iringi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bersyukur kepada Allah. Karena yang abadi bukan nikmat yang kita miliki, namun yang abadi adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dikasih duit misalnya, dapat duit 500 ribu hari ini, lalu mengucapkan Alhamdulillah, maka yang abadi di akhirat yang mana? 500 ribu atau Alhamdulillah? Alhamdulillah. Yang abadi adalah syukurnya, bukan duitnya. 500 ribu masuk ke bini syariah, susah ditarik lagi Pak. Tapi Alhamdulillah abadi sampai kiamat. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, iringi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan rasa syukur. Karena yang abadi bukan nikmat harta, namun yang abadi adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka hendaknya setiap hamba mempersiapkan dirinya, yaitu tatkala dia ditimpa musibah, maka sesungguhnya musibah itu tidak hanya menimpa dirinya sendiri. Hal itu telah didahului oleh para wali-wali Allah. Oleh sebab itu, hendaknya dia mempersiapkan dirinya, bersabar dan menunggu jalan keluar dari Allah Ta'ala. Dan kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa wali-wali Allah di sini? Para nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh pendahulu kita. Kemudian Penulis selanjutnya berbicara tentang ketika orang berbuat dosa, dia rajin beristighfar kepada Allah Ta'ala. Beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, dan apabila kamu terjatuh dalam perbuatan dosa, beristighfar. Adapun orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan tidak bertaubat, bahkan semakin menambah dosa yang dia lakukan, maka orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Wal'iyadu billah. Akan tetapi hamba yang beriman, apabila terjatuh pada perbuatan dosa, maka segera bertaubat. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz-dzunuba illallah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Quran surat Ali Imran ayat 135. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Quran surat An-Nisa ayat 17. Nah, yang dimaksud dengan fahisyah, makna kata fahisyah Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk melakukan perbuatan fahishah, ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Al-fahishah pengertiannya adalah perbuatan kesalahan yang dinilai oleh tabiat asli, tabiat murni manusia sebagai tindakan yang menjijikkan, tindakan yang keji. Perbuatan dosa yang dinilai oleh tabiat murni manusia sebagai tindakan yang jelek. Sehingga andai kan tidak ada agama, manusia bermodalkan tabiat aslinya, melihat perbuatan itu dia sudah mengingkari meskipun dia enggak punya agama. Itulah yang dimaksud dengan perbuatan fahisyah. Sehingga perbuatan fahisyah bisa jadi baik mukmin maupun kafir sepakat kalau itu salah. Contohnya apa, Pak? Membunuh. Ada enggak agama yang membolehkan pembunuhan? Enggak ada. Sehingga baik mukmin maupun kafir mencela tindakan membunuh, mencuri, mengambil harta orang lain. Baik dengan cara terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Bagaimana hukumnya? Semua agama melarang. Apalagi misalnya berbuat zina, tidak ada satupun agama yang membolehkan, meskipun pelanggaran banyak. Sehingga tindakan fahisyah, andaikan tidak ada agama, secara tabiat murni manusia mereka sudah mengingkari. Dan orang mukmin tidak lepas dari perbuatan fahisyah. Maka Allah jelaskan di surat Ali Imran menyebutkan sifat orang mukmin, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Di antara sifat orang mukmin yang baik adalah ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah atau mendzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat, mereka ingat Allah lalu istighfar. Sehingga bentuk ingat Allahnya bagaimana? Yang pertama, dia yakin bahasanya ini dilarang oleh Allah. Yang kedua, dia takut terhadap hukuman Allah Ta'ala. Maka dia bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita berbicara ayat An-Nisa ayat 17 tentang seperti apakah taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah hanyalah taubat yang dilakukan dari orang-orang yang melakukan perbuatan asu', perbuatan maksiat, bi jahalatin, lantaran kejahilan, lantaran kebodohan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dalam waktu dekat dia bertobat. Yang dimaksud tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat, maknanya adalah dia bertobat sebelum ditutup kesempatan dia untuk bertobat. Kapan kesempatan manusia atau kesempatan tobat manusia ditutup oleh Allah? Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, ketika sudah gar-garah. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Dan Allah kasih waktu manusia sampai menjelang wafatnya, menjelang kematiannya. Dan itu Allah sebut yatubuna min qarib, taubat dalam waktu dekat. Artinya selama hidupmu kamu bertobat, maka ini taubat dalam waktu dekat, karena hidup manusia itu pendek. Maka taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat dari orang yang melakukan perbuatan dosa disebabkan kejahilan dalam waktu sebelum dia mati. Selanjutnya, apa yang dimaksud melakukan perbuatan dosa lantaran kebodohan? Orang kalau melakukan perbuatan salah karena dia enggak tahu, berdosa enggak? Berdosa enggak? Jawabannya? Tidak berdosa. Kenapa enggak berdosa? Karena dia enggak ngerti ilmunya. Misalnya ya, dia mengambil sesuatu yang haram karena enggak ngerti. Setelah dia ngerti, maka dia wajib meninggalkan yang haram. Lalu bagaimana hukumnya ketika dia mengambil yang haram karena dia enggak ngerti? Karena dia enggak ngerti, maka dia tidak menanggung dosa. Dia tidak berdosa. Nah, kalau orang tidak berdosa, apakah dia punya kewajiban untuk bertobat? Kalau orang melakukan perbuatan dosa, dia enggak tahu, dihukumi tidak berdosa. Nah, kalau dia tidak berdosa, apakah punya kewajiban tobat? Punya atau tidak? Andai dia tidak bertobat, Allah ampuni enggak? Allah ampuni enggak? Allah ampuni. Kenapa? Enggak ada dosa. Tobatnya orang yang tidak tahu ketika melakukan perbuatan maksiat adalah segera dia tinggalkan ketika tahu. Segera dia tinggalkan ketika tahu. Terus yang kemarin gimana? Allah akan ampuni karena dia tidak tahu. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini mengatakan taubat itu hanya berlaku untuk orang yang berbuat dosa karena lantaran enggak tahu. Berarti kalau orang itu tahu, taubat tidak berlaku. Mohon insyaallah. Saya ulang ya. Coba kita baca terjemahan ayat. Diulangi, Pak. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan maksiat, kejahatan lantaran kejahilan. Kejahilan itu apa? Enggak tahu. Lantaran enggak tahu. Berarti kalau ada orang yang melakukan maksiat sementara dia sudah tahu, ada pintu tobat enggak? Berdasarkan zahir ayat, enggak ada pintu tobat. Sehingga kalau ada orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dia sudah tahu kalau itu maksiat, berdasarkan zahir ayat, tidak ada pintu tobat. Itu zahir ayat. Namun para ulama tidak menafsirkan demikian. Tafsir yang disampaikan oleh para ulama, pertama kita baca penjelasan dari Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan. Makna kalimat lantaran kejahilan dalam ayat ini bukan berarti tidak tahu. Sebab orang yang jahil tidaklah diazab. Akan tetapi makna kejahilan dalam ayat tersebut adalah lawan dari al-hilm, sikap orang yang penuh kehati-hatian dan sabar. Jadi setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala adalah jahil, dalam artian kurang hilmnya, kurang akalnya, kurang peri kemanusiaannya. Terkadang seorang itu alim, akan tetapi dia jahil dari satu sisi yang lain, yaitu dari sisi bahwasanya ia tidak memiliki hilm atau kesabaran, dan tidak memiliki kekokohan dalam perkara yang dihadapinya. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-jahlu di sini maknanya adalah adamul hilmi, tidak hati-hati. Adamul hilmi, tidak hati-hati. Sehingga orang yang berbuat maksiat, menurut beliau, thumma yatu ya'maluna su'a bijahalatin, berbuat maksiat karena kebodohan, maknanya adalah semua yang melakukan perbuatan maksiat itu orang bodoh. Semua yang melakukan perbuatan maksiat adalah orang yang bodoh. Karena dia enggak hati-hati. Karena dia tidak hati-hati. Contohnya seperti ini ya. Terkadang ada sifat yang dia dicantumkan untuk satu karakter tertentu dan dia enggak ada kebalikannya. Contoh, ada orang mengatakan es dingin, es dingin, es dingin. Ada enggak es anget, Pak? Es goreng. Hah? Es goreng. Ada enggak es anget, Pak? Enggak ada ya. Tapi dia mengatakan es dingin. Bukan berarti ada yang anget. Contoh yang lain misalnya apa? Api panas, api panas. Ada enggak api yang dingin? Enggak ada. Api semuanya panas. Sama seperti misalnya berbuat syirik tanpa dalil. Ada enggak kesyirikan pakai dalil? Hah? Enggak ada. Semua perbuatan syirik tanpa dalil. Sudah? Karena itu sifat seperti ini yang dia melekat pada sebuah karakter tertentu, tidak bisa dipisahkan, ini tidak punya kebalikan. Tidak punya kebalikan. Sehingga setiap musyrik pasti dia enggak punya dalil. Setiap es itu pasti dingin, setiap api pasti panas. Sifat melekat seperti ini disebut dengan sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah. Jadi dia tidak punya kebalikan. Maka Allah mengatakan berbuat dosa karena kebodohan. Bukan berarti ada orang yang berbuat dosa karena kepintaran. Maknanya semua orang yang berbuat dosa pasti bodoh. Semua orang yang berbuat dosa pasti bodoh. Meskipun dia profesor, meskipun dia doktor, meskipun dia orang yang berilmu, seorang alim. Setiap orang yang berbuat maksiat, maka dia adalah orang yang bodoh. Ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para ulama terkait tafsir ini. Seperti yang pernah disampaikan oleh Abul Aliyah, beliau mengatakan kana yuhadditsu anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun. Kata seorang ulama tabi'in, Abul Aliyah, beliau mengatakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menafsirkan ayat ini dengan mengatakan kullu dzambin asabahu 'abdun fa huwa bijahalah. Semua dosa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti karena dia bodoh. Kemudian juga tafsir yang pernah disampaikan oleh As-Sudi. As-Sudi mengatakan madama ya'sillaha fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia orang yang bodoh. Sehingga dua sifat ini melekat. Berbuat maksiat itu karena kebodohan. Pasti karena kebodohan. Artinya setiap orang yang berbuat maksiat adalah orang yang bodoh. Karena itulah setiap tindakan ketaatan kepada Allah adalah kebalikan dari bodoh, al-ilmu. Dan setiap tindakan maksiat durhaka kepada Allah adalah kebodohan. Kenapa disebut bodoh? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal maqsud anna kulla asin lillahi fahuwa jahil. Makna dari ayat adalah semua orang yang bermaksiat kepada Allah maka dia orang bodoh. Wa kullu khaifin minhu fahuwa alimun muti'un lillah. Sebaliknya orang yang takut kepada Allah maka dia orang yang alim. Wa innama yakunu jahilan linaqsi khawfihi. Dia disebut sebagai orang yang bodoh karena dia enggak punya rasa takut kepada Allah. Karena itulah ilmunya para malaikat. Malaikat berilmu tidak? Berilmu. Karena mereka mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Seperti mereka lebih tahu duluan sebelum takdir diputuskan di dunia, setelah Allah tetapkan di langit, didengar oleh para malaikat, padahal belum terjadi di dunia. Mereka punya ilmu yang tidak kita ketahui. Mereka tahu takdir kita dalam janin, ketika kita masih berada di dalam rahim, dan kita tidak mengetahuinya. Namun mereka punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dimaksud bodoh di sini adalah bodoh terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Baik, kita lanjutkan. Summa yatubuna min qarib. Summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. Quran surat An-Nisa ayat 17. Yakni tatkala mereka terjatuh dalam perbuatan dosa, mereka segera bertaubat. Tidak ada seorang pun yang maksum atau terbebas dari perbuatan dosa. Akan tetapi alhamdulillah, Allah Ta'ala telah membuka pintu taubat. Oleh sebab itu, bagi setiap hamba hendaknya segera bertobat ketika terjatuh dalam perbuatan dosa. Yang disayangkan, kalau dia tidak mau bertobat dan tidak mau memohon ampunan, maka demikian itu adalah tanda kesengsaraan. Dan terkadang dia putus asa dari rahmat Allah, lalu datang setan membisikkan kepadanya, sudah tidak ada tobat untukmu. Musibah yang terjadi pada orang yang berbuat dosa ada dua. Yang pertama kesombongan, yang kedua al-ya'su, putus asa. Orang yang sombong dia merasa benar sehingga dia tidak mau bertobat. Dan dalam posisi seperti ini akan susah bagi dia untuk mengakui kesalahannya. Karena itulah iblis disebut oleh Allah dengan sebutan istikbar. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba yakuna ma'as sajidin. Di ayat yang lain Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud, dia durhaka kepada Allah, wastakbara dan bersikap sombong sehingga dia tidak merasa bersalah. Karena dia tidak merasa bersalah, umumnya orang yang tidak merasa bersalah itu punya apa, Pak? Orang yang tidak merasa bersalah itu punya apa? Punya alasan. Ditanya oleh Allah, ma mana'aka antas judali ma khalaqtu biyadayya. Apa alasanmu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minna. karena saya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dia. Kau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Iblis mengakui kalau dia ciptaan Allah. Tapi iblis tidak mau mengakui kalau Adam lebih tinggi dibandingkan dirinya. Sehingga iblis punya alasan tidak mau sujud kepada Adam. Dan alasan ini diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak diterima oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis. Karena itulah orang yang dia berbuat dosa dan dia punya alasan, lebih susah untuk diajak bertobat. Ya. Daripada orang yang dia berbuat dosa tidak punya alasan. Tayyib. Sehingga para ulama mengatakan perbuatan dosa yang ditutupi dengan syubhat itu lebih parah dibandingkan perbuatan dosa karena syahwat. Karena kalau syahwat itu enggak punya alasan. Kenapa kamu zina? Dia enggak punya alasan. Ya, saya senang zina, enggak bisa, itu alasan yang tidak diterima. Kenapa kamu maling? Wah, saya butuh duit. Enggak bisa diterima. Semua orang butuh duit, itu syahwat. Perbuatan dosa karena syahwat itu susah atau dia tidak punya alasan. Tapi kalau dia berbuat dosa dan dia punya syubhat, punya alasan. Syubhat itu adalah alasan yang digunakan untuk membela maksiat. Alasan yang digunakan untuk membela maksiat. Dia punya syubhat, maka dia akan susah untuk diajak bertobat. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan al-maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ahli maksiat gampang bertobat, ahli bid'ah susah bertobat. Sama-sama berbuat dosa, tapi ahli maksiat kenapa gampang bertobat? Dia enggak punya alasan. Dia mau pakai alasan apa? Kenapa kamu kok berzina? Pakai alasan apa, Pak? Biar zina itu bisa diperbolehkan. Enggak ada ya. Kenapa kamu maling duitnya orang lain? Dia enggak punya alasan. Tapi kenapa kamu berbuat bid'ah? Dia punya segudang alasan. Wah, ini alasan saya. Akhirnya susah untuk bertobat. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah kenapa orang susah bertobat? Karena al-ya'su. Dia putus asa. Kayaknya sudah enggak ada lagi peluang untuk bertobat. Saya sudah berlumuran dengan maksiat. Ya, kanan saya sudah kayak gini, Mas. Saya tiap hari juga kayak gini, gimana lagi? Saya mau ngapain lagi? Bingung dia. Dan banyak kaum muslimin yang mengalami seperti itu, Pak. Orang-orang yang terjerumus ke dalam maksiat, terkadang mereka enggak punya harapan, seolah-olah malu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan seperti ini, karena dia su'udzon, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengampuni dirinya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut orang kafir itu orang yang putus asa. Innahu la yai'asu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada hamba yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Maksudnya gimana? Orang kafir kalau sudah mati, ada enggak harapan dapat rahmat dari Allah? Enggak ada. Karena mereka ketika mati dalam kondisi tidak membawa iman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dirinya, dan mereka putus asa untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Maka orang mukmin dia harus melawan dua hal ini. Ketika berbuat maksiat, jangan cari alasan terhadap maksiatnya. Ketika berbuat salah, kalau dia punya alasan, dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Yang kedua, jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kalau mengajak orang untuk bertobat, telusuri dua hal ini. Apa alasannya? Kalau bisa dipatahkan, dia akan mengakui kesalahannya. Yang kedua, yakinkan kepadanya bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Perbesar harapan dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penutup yang terakhir. Tiga perkara, yaitu bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika tertimpa musibah, dan segera bertaubat ketika terjatuh dalam dosa. Semua ini adalah tanda dan alamat kebahagiaan seseorang. Barang siapa yang diberi taufik untuk menjalankannya, niscaya dia akan meraih kebahagiaan. Dan barang siapa yang diharamkan atau terhalangi dari perkara tersebut atau sebagiannya, maka sungguh ia termasuk orang yang sengsara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita baca beberapa pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah jika di dalam hati terlintas mengharapkan atau menginginkan konsumsi yang disediakan pada kajian, apakah termasuk memiliki sifat munafik badui, meskipun niat awalnya memang untuk majelis ilmu? Berarti untuk selanjutnya konsumsi ditiadakan biar tidak mengganggu kekhusyuan niat. Setuju? Hah? Enggak setuju ya, Masya Allah. Pak Bayu enggak setuju ya. Tayyib. Salah satu di antara motivator bagi mohon maaf kalau saya sebut nama mahasiswa, kenapa dia pilih-pilih masjid ketika Jumatan adalah karena ada makan siang. Jumatan di sini enggak ada makan siang, di sana ada makan siang ya. Maka dia cari masjid yang ada makan siangnya. Andaikan enggak ada makan siang, tetap Jumatan enggak? Perhatikan niat utama. Yang diperhatikan adalah niat utama. Selama niat utamanya adalah untuk kebaikan, maka yang nebeng tadi sifatnya hanya tabi, hanya mengikuti. Dan insya Allah dia masih ikhlas. Meskipun ikhlas itu, meskipun ikhlasnya tidak sempurna, karena ikhlas itu ya tajazza, dia bisa meningkat, bisa naik, bisa turun. Bukan satu kesatuan, tapi bisa bertambah, bisa berkurang. Karena itu insya Allah ketika Anda hadir di sini dengan harapan ada keinginan untuk bisa dapat konsumsi, sehingga duduknya selalu di dekat pintu ya. Ini bisa jadi kecurigaan dari jamaah yang lain ya, bukan dari saya ya. Makanya kenapa Pak Faris selalu memotivasi tolong ke selatan, tolong ke selatan. Dalam rangka untuk menghindari suudzon, Pak. Oke, nanti panitia konsumnya pindah ke selatan ya. Selama niat utamanya dalam rangka untuk hadir di majelis ilmu, bukan dalam rangka untuk dapat nasi, insya Allah dia masih ikhlas. Apakah ada rekaman kajian usul salasa kemarin yang sudah dikomplikasi jadi satu untuk keperluan murojaah? Lengkap ya? Insya Allah lengkap, nanti bisa menghubungi panitia Pak Nugroho. Cuman kita belum jadikan satu flash disk, barangkali nanti ada tim yang bisa ngurusi itu, insya Allah. Tayyib. Dan untuk kajian kitab Tauhid, filenya sudah kita serahkan ke Yufid dan sudah diupload di kajian.net. Nah, kajian.net ini kan kumpulan file MP3 rekaman kajian se-Indonesia dari para asatidz Ahlussunnah yang bisa atau yang filenya distorkan ke Yufid. Alhamdulillah untuk kajian kitab Tauhid beberapa tahun yang lalu sudah ada di kajian.net. Kalau yang usul salasa belum kayaknya ya? Sudah belum? Belum, belum dikasihkan ke Yufid ya. Nanti bisa minta ke Pak Nugroho. Kalau beristighfar di semua kondisi, di semua kondisi apakah boleh beristighfar sekalian lari pagi dengan menghembus dan menghirup nafas sambil ucapan istighfar? Bukan syarat istighfar harus dalam kondisi duduk anteng di masjid menghadap kiblat. Karena zikir mutlak itu bisa dibaca oleh seorang hamba dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun, selagi dia tidak berada di tempat yang makruh untuk menyebut nama Allah, seperti di toilet atau di kamar mandi. Dan para ulama memasukkan di dalamnya adalah di tempat wudu yang bersambung dengan tempat mandi. Di masa silam, tempat wudu yang dia menyatu dengan hamamat, mereka memakruhkan untuk membawa Al-Quran, sehingga Al-Quran ditaruh di luar. Maka termasuk di antara tempat yang kita hindari untuk berzikir adalah tempat yang di situ berdekatan dengan najis, atau umumnya orang membuka aurat. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar sembelian ahli kitab itu halal. Bagaimana kriterianya? Anda dengar dari mana? Ini Al-Quran yang menyatakan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Pada hari aku halalkan semua yang at-tayyibat, semua yang tayyibat. Dan ta'amul ladzina utul kitab, ta'amnya al-kitab itu halal bagi kalian. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ta'amul ladzina utul kitab ay dzabihatuhum, maknanya adalah sembelian al-kitab. Allah nyatakan dalam Al-Quran. Sehingga kalau Anda mengatakan saya dengar sembilan ahli kitab itu halal, saya dengar dari Al-Quran, itu memang Al-Quran. Ini ada dalam Al-Quran. Allah halalkan sembilan ahli kitab. Terus bagaimana kriteria sembilan ahli kitab? Yang pertama, dia harus ahli kitab. Dan ahli kitab itu ada dua. Yang pertama siapa? Yang kedua, kalau dia ateis, bukan ahli kitab. Sehingga dia harus beragama ahlil kitab. Tayyib. Kalau orang Nasrani sekarang, Pak, ahlil kitab atau bukan? Ada yang ahlil kitab dan ada yang ateis. Nasrani di Eropa, di Amerika, Australia, itu kebanyakan ateis. Kebanyakan ateis. Mereka betul secara status beragama, beragama Kristen atau Katolik, tapi secara prinsip mereka ateis, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Sedangkan mereka yang masih ke gereja, masih ikut kajian ya di gereja. Kadang ada kajian Kamis subuh ya. Karena saya kalau pulang dari Masjid As-Salam di Minomartani bareng dengan mereka yang pulang dari gereja. Jadi kita punya jadwal yang sama, kajian Kamis subuh ya. Mereka yang masih aktif di gereja, melakukan kegiatan di gereja, berarti mereka ahli kitab, mereka Nasrani. Nah, sembilan Nasrani halal untuk dimakan oleh muslim tanpa kita harus mengetahui bagaimana cara dia menyembelih. Apakah dia menyembelih tadi menyebut bismillah atau bismil masih atau dengan nama Yesus, itu bukan urusan kita. Karena kita enggak tahu bagaimana prosesnya. Yang penting kita tahu siapa orang yang menyembelihnya. Jadi acuan untuk menilai hewan sembelihan itu halal atau haram ada dua. Pertama, jika kita tahu prosesnya, kita lihat prosesnya, maka acuannya adalah siapa yang menyembelih dan bagaimana cara menyembelih. Kalau kita tahu prosesnya, misalnya Anda tahu prosesnya, yang menyembelih muslim, dia sholat Jumatan, ya. Sholat Jumatan, masih muslim ya, muslim. Lima waktu kita nggak tahu, tapi dia sholat. Yang kedua, ketika dia menyembelih tidak membaca bismillah, halal atau haram? Meskipun yang menyembelih muslim. Kenapa haram? Karena kita tahu caranya tidak syar'i. Yang kedua, tidak tahu caranya, tidak melihat kejadian. Yang kita lihat adalah daging matang, sudah siap santap, atau daging yang sudah dicacah-cacah. Kalau yang kita lihat adalah hewan yang sudah dimutilasi, bagaimana statusnya? Kita nggak melihat proses penyembelihannya. Maka yang dilihat siapa yang menyembelih. Hanya cukup satu ini saja. Jadi untuk mengetahui status sembelian, itu para ulama membagi menjadi dua, orang yang lihat kejadian dan yang tidak melihat kejadian. Yang melihat kejadian acuannya dua, penyembelih dan caranya. yang tidak melihat kejadian acuannya satu, siapa yang nyembelih. Sementara bagaimana caranya? Husnudzon. Kalau dia muslim, halal. Ahli kitab, halal. Meskipun kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Bapak, itu ada kemungkinan dia salah dalam menyembelih. Kemungkinan itu dibuang. Sebagaimana fatwa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang membawa daging ke hadapan beliau, kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya dikasih daging seorang yang baru saja masuk Islam dan saya enggak tahu apakah dia ketika menyembelih baca bismillah atau tidak. Apa kata beliau? Sammu antum wa kulu. Silakan baca bismillah dan makan. Bismillahnya di sini bismillah untuk menghalalkan atau bismillah doa sebelum makan? Doa sebelum. Kenapa tidak untuk menghalalkan? Percuma. Kenapa? Karena dia sudah jadi daging, sudah disembelih. Sehingga bismillah di sini adalah bismillah sebelum makan. Nabi perintahkan silakan baca bismillah dan makan. Dan tidak perlu mencari tahu apakah dia tadi menyembelih dengan cara yang syar'i atau tidak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kanu hudatsahu ahdin bil kufri. Dan mereka baru saja mentas dari kekufuran. Maksudnya baru saja masuk Islam. Orang musyrik ada kemungkinan ketika nyembelih menyebut bismillata, bismil uzza, karena kebiasaan sebelumnya. Ada kemungkinan, tapi kemungkinan itu dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tanamkan kalau dia yang menyembelih muslim, selesai. Tanpa harus melihat bagaimana cara menyembelihnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.